Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Ikhwani wa akhwati fillah, azani allahu ayyakum jami'an. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahu. Kita sudah sampai di halaman 38, masih pembahasan tentang kalimat pasif. Kalimat pasif atau kalimat yang diawali dengan kata di, ya, bahasa Indonesia-nya. Diminum, dibantu, ditulis, dipelajari, dan seterusnya. Nah, kalau dalam grammar bahasa Arab adalah sebuah apa? Mabni lil majhul, ya. Kalau fi'il, itu fi'il mabni majhul. Kenapa dikata majhul? Karena pelakunya tidak disebutkan di dalam kalimat, maka dikatakan majhul. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih disebutkan pelakunya. Contoh, anak itu dipukul oleh orang. Masih disebutkan pelakunya. Terkadang disebut. Tapi dalam kaidah bahasa Arab itu enggak disebutkan pelaku. Maka dikatakan majhul. Nukta selanjutnya, paling selanjutnya adalah terkait anwa'u na'ibil fa'il. Macam-macam na'ib fa'il. Macam-macam na'ib fa'il secara besar. Ini yang utama, hanya dua, adalah isim zahir dan dhamir. Isim zahir dan dhamir. Baik, sebagaimana biasa, dipersilakan untuk membaca di halaman 38. Nah, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan sahabat loja di rumah untuk ikut berpartisipasi dengan nomor telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang menyimak melalui Roja TV, insyaallah kita akan tampilkan kitab ini di layar kaca Anda. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Ya. Naam, tafadhali ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'una anwa'una ibul fa'ili. Ibul fa'ili nawani. Awalan ismu dhahirun. Sanian dhamirun. Iya. Fadzhar. Fadzahiru. Fadzahiru. Lahu. Suhidal faqiru. Suhidal faqirani. Suhidal fuqara'u. Naam. Lahu. Udad hadihi risalatu. Udad hatani risalatani. Udad hadihi risak. Hadir rosailu. Naam. Lahu. Udfanul ladhi mata. Ifanul ladzani mata, ifanul ladina matu amsi. Kaqaulihi ta'ala, kutiba alaikumul qitalu. Kaqauluhu ta'ala. Wa qauli. Attafar wa kaqauli. Kaqaulihi ta'ala, bala yuqbalu minha adlin. Kaqaulihi ta'ala, kutiba alaikumul siyamu. Naam. Ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Abdillah di Solo yang telah membuka interaktif kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda pemirsa Roja dan sahabat Roja di rumah, silakan masih kita membaca di halaman ke-38 dan mengulang tadi apa yang sudah dibaca, ya. Ummu Abdillah, Ustaz. Baik, ya. Kami persilahkan di 021-823-6543. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatimah di Bekasi, Ustaz. Naam, tafadhali ya, Barakallahu fikum, Ustaz. Bismillah. Anwa'u na'ibil fa'ili. Na'ibul fa'ili naw'ani. Awalan ismun zahirun, thaniyam dhamirun. Fadzahiru nahwu su'idal faqiru, su'idal faqirani, su'idal fuqara'u. Nahwu ruddat hadhir risalatu, ruddat hatani risalatani, ruddat hadhir rasailu. Nahwu yudfanul ladhi mata, yudfanul ladhani mata, yudfanul ladhina matu amsi. كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل وقوله تعالى كتب عليكم الصيام. نعم نعم أحسن بارك الله فيك. وفيكم ورحمة جزاكم الله خيرا وسلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi. Masih kita undang sahabat Loja di rumah. Silakan Anda masih bisa berpartisipasi, masih membaca yang sama dengan dua contoh di muka. Silakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu di Pasitan, Ustaz. Nah, masyaallah. Tafadhal ya, Umu. Nah. Baca, Ustaz. Nah. Baca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u na'ibil fa'ili. Anwa'u? Anwa'u na'ibil fa'ili. Iya. Na'ibul fa'ili naw'ani. Awalan ismu dhahirin, tsaniyan ismun dhahirun, nam ismun dhahirun, tsaniyan dhamirun. Yeah. Fa dhahiru nahwu su'idal faqiru au su'idal faqirani au su'idal fuqara'u nahwu ruddat hadhihi risalatu ruddat hatani risalatani ruddat hadhihi rasailu nahwu yudfanu alladhi mata au yudfanu alladhani mata au yudfanu alladaini matu amsi yudfanu alladhina matu amsi. Naam. Taqulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim kutiba alaikumul qitalu wa qawlihi ta'ala wa la yuqbalu minha adlun wa qawlihi ta'ala kutiba alaikumus siyamu. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Umu di Pacitan. Masih kita undang kembali, silakan sahabat Loja di rumah untuk membaca yang sama di halaman ke-38. Silakan Anda putar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, kami persilakan. Baik, tampaknya ya, tidak terdengar suara ya, Ustaz. Kami persilakan bagi Anda yang ingin menelpon dan berinteraksi secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Mujibur Rahman Mataram. Baik. Insyaallah. Nam, tafadhal ya akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'u na'ibil fa'ili. Na'ibil fa'ili naw'an. Awalan ismun zahirun. Tsaniyan dhamirun. Fadzahiru nahwu su'idal faqiru. Su'idal faqirani. Su'idal fuqara'u. Nahwu ruddat hadhihi risalatu. Ruddat hatani risalatani ruddat hadhihi rasailu nahu yudfanul lazi mata yudfanul lazani mata yudfanul lazina matu amsi ka qawlihi ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa qawlihi ta'ala wala yuqbalu minha adlun wa qawlihi ta'ala kutiba alaikum as-siyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, selanjutnya adalah anwa'u na'ibil fa'il, macam-macam na'ib fa'il. Secara global dikelompokkan dua kelompok ya. Pertama, na'ibil fa'il naw'an ada macam. Pertama, isim zahir. Pengertian isim zahir adalah bukan kata ganti. Yang kedua, dhamir kata ganti. Baik kata ganti orang atau kata ganti benda. Baik orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga. Kata ganti. Baik, yang pertama fadh-dhahiri, maka isim dhahir yang menjadi fa'il, contoh nahu su'idal faqiru. Perhatikan, al-faqiru itu naif fa'il, pengganti fa'il. Dari mana tahu? Lihat bentuk kata kerjanya. Ini kata kerjanya apa? Majhul ya. Nah, kalau sudah majhul, pasti ada naib fa'il. Dan pasti tidak ada fa'il. Antum tidak bisa cari fa'il di situ. Enggak ada fa'ilnya. Nah, kenapa? Itu aturannya. Jadi berbeda dengan kata bahasa kita. Kalau bahasa kita masih disebutkan pelakunya oleh, kan gitu kan. Nah, contoh, kopi itu telah diminum oleh si Ahmad. Masih disebutkan pelakunya. Menunjukkan kata oleh kan, pelakunya kan. Tapi kalau bahasa Arab, kopi itu telah diminum, titik. Nggak ada pakai oleh lagi, pelaku nggak disebutkan. Nama katakan majhul. Yang ada adalah naib fa'il. Mana fa'ilnya? Kopi. Nah, kopi itu hukum asalnya ada maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ketika fi'ilnya dijadikan kalimat kata pasif ya, di, maka naib maf'ul bih itulah yang menempati tempat fa'il. Karena fa'il dibuang, jadi dikatakan naibul fa'il. Hukumnya sama seperti hukum fa'il. Kita ambil lima, apa itu? Su'idal faqiru ya. Coba kita bikin kalimat ma'lum ya. Apa kalimat ma'lum ini? Kalimat aktif ya. Iya. Yeah. Kalimat aktif. Contoh apa? Aduh. Cari yang terang nih. Iya. Kalau ilmu nahwu itu harus spilo harus terang. Baik. Udah terang aja masih enggak kelihatan harakatnya. Sa'adal ghaniyyu. Apa artinya? Orang kaya itu telah membantu al-faqira. Ya kan? Nah, jadi yang bisa dijadikan kalimat majhul, bahasa kita adalah kalimat pasif, di adalah kata kerja yang ada objeknya. Sudah, itu pertama. Atau yang kedua, tidak ada objeknya, tapi harus memakai jar majrur atau dzaraf. Jar majrur atau dzaraf, yang ada jar majrur atau dzaraf, ah, itu bisa. Namanya fi'il lazim. Kita jadi ke situ dulu. Ini dulu. Sa'adal ghaniyul faqirah. Ini fa'il pelaku. Ini objek maf'ul bi. Nah, lihat ini bagi yang baru pemula ya. Mudah insyaAllah. Ini apa artinya? Orang kaya itu telah membantu. Me kan? Allah me. Berarti kalimat aktif. Itu kata antum kan? Antum ahli, ahli kaedah bahasa Indonesia. Kalau saya enggak terlalu. Ya. Ah, sa'adal ghaniyul faqirah. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Nih. Dan rafatnya dhamma. Ini objek. Nah, maf'ul bih. Penderita. Taib. Sekarang kita ubah kalimat pasif. Kalau ingin menjadikan kalimat pasif, ini kata kerja harus diubah dulu. Diubah dulu. Enggak bisa sa'ada. Kalau bahasa Indonesia gampang, pakai di aja lah. Ya kan? Selesai semuanya tuh. Makan, dimakan. Minum, diminum. Hah? Belajar? Dipelajari ya? Hah? Hah? Dipelajari. Apa lagi? Ya. Dan semisalnya. Taib. Sekarang bagaimana cara mengubah ini? Sudah kita pelajari di awal. Sudah disodorkan di awal. Bagaimana caranya? Ini fi'il madhi ya. Nah, bagaimana kaidah fi'il madhi? Ini dulu. Saya kembalikan dulu. Nih. Dhamma awaluhu. Nih. Kasih dhamma. Kami kepalanya. Dah. Terus. Waku sirah maka berakhir. Mana kemal akhir? Ain. Waku sirah akhir. Jadi. Nih. Taib. Kalau sirah dhamma sesuainya apa? Wow, enggak bisa depannya alif. Nah, tuklabu alif wow. Mesti. Nah, ternyata banyak Ustaz itu yang repot Ustaz. Ya, repot-repot dikit lah. Su'idah. Berapa? Ditolong, dibantu. Itu artinya, udah. Bukan membantu, dibantu. Makanya kalau enggak paham, nah, jangan coba-coba antum menerjemahkan. Ya. Salah nanti. Ya. Kalau bahasa biasa, ya masalah. Ini kalau sudah hadis, Quran, dosa nih. Harus paham grammar. Su'idah. telah dibantu. Nah, kalau ini sudah dijadi kalimat pasif, fa'ilnya dibuang. Hilang udah, enggak disebutkan lagi. Terus nih objek ini yang menempati nih posisi fa'il. Ini kan fa'il di sini kan? Nah, ini dekatkan al-faqir. Nah, bagaimana hukumnya? Sama hukum fa'il. Marfu. Ini aja. Atau jadi apa? Su'idal faqiru. Apa artinya? Orang papa, orang fakir papa ya? Papa ya? Orang papa artinya orang gak punya apa-apa ya? Papa gak punya apa-apa. Nah, telah dibantu. Itu maknanya. Siapa yang bantu gak disebutkan ini? Gak disebutkan. Itu kaidah bahasa Arabnya. Ini namanya apa? Ini apa? Naibul fa'il. Bukan fa'il lagi. Fa'il gak ada. Naibul fa'il. Iya. Yeah. Ini apa? Namanya fi'lun. Apa? Fi'lun madin. Fi'lun madin, sah? Past tense, sah? Mabniun. Arti mabni itu dibentuk atau dibangun. Mabniun lil majhul. Nah, untuk apa? Kalimat pasif. Majhul. Nah, itu dia. Dalam bentuk majhul. Bentuk untuk apa? Kalimat pasif. Dibantu. Nah, itu dia. Baik. Kita ambil contoh lagi. Apa contoh itu lagi? Yang kedua. Isim zahir. Baik, ini kan muzakkar. Coba kita ambil yang mu'anas ya. Afwan. Baik. Kataptu. Nah. Kataptu risalata. Tuh. Apa artinya? Saya telah menulis surat. Sudah? Baik. Mana fa'ilnya? Tuh, dhamir. Ini fa'il, pelaku. Yang menulis siapa? Saya. Yang ditulis? Surat. Berarti maf'ul bih, objek. Maf'ul bih. Nah, sekarang kita ubah menjadi majhul. Apa maknanya bahasa Indonesia-nya? Telah ditulis surat itu, ya kan? Telah ditulis surat atau surat itu telah ditulis, boleh bolak-baliknya masalah, yang penting maksudnya tidak berubah. Baik, bagaimana caranya? Ini fi'il dulu diubah dulu fi'il. Nih, ini fi'il. Itu tuhnya fa'il. Baik, fa'il enggak perlu diubah dulu. Ini. Bagaimana caranya? Ini berarti asalnya apa? Kata bahasa aslinya. Dhamma awaluhu wa kusira qabl akhir. Jadi kutiba. Sudah tuh. Jadi apa maknanya? Ditulis. Tadi ditulis. Sekarang mana maf'ulnya? Ini dia maf'ulnya. Kemudian fa'ilnya apa? Dibuang fa'ilnya nih. Ini. Dibuang. Jangan disebutkan lagi di sini. Karena fi'il sudah berubah. Ah, ini. Ar-risalah. Bagaimana harakatnya? Marfu. Kok marfu? Kena naik fa'il. Hukum sama seperti fa'il. Fa'il hukumnya marfu kan? Nah, ini naibul fa'il. Ini dia. Naibul fa'il. Baik. Apa? Naib fa'il mudzakkar mu'annas? Mu'annas berarti dia di fi'ilnya harus ada ta'nis. Kutibat. Nah. Kenapa begitu Ustaz? Ya karena sama seperti fa'il toh. Kalau fa'il mu'annas bagaimana? Mesti fi'ilnya ada ta'nis. Katabat Fatimatu toh. Bukan kataba Fatimah, katabat Fatimatu mesti ada ta'nisnya kalau fi'il madhi di akhir, kalau mudhari'nya di awal taktubu. Karena fa'ilnya mu'annas. Nah, ini demikian juga naif fa'il. Statusnya sama hukumnya seperti fa'il. Ini kena fa'il mu'annas, maka fi'il harus kasih tanda ta. Menikahkan itu naif fa'ilnya mu'annas. Kutibat ar-risalatu. Kalau baca, kutibatir risalatu. Soal itu telah ditulis. Nah, itu asal apa? Asal naif fa'il berasal dari maf'ul bi objek. Nah, ini fadzahir, isim zahir seperti su'idal faqiru. Su'idal faqirani. Nah, arti faqirani, dua orang miskin. Dua orang fakir. Marfu' tarafanya apa? alif. Nah, bagaimana asalnya? Kok muncul alif? Nah, kasih dulu apa? Diuraikan dulu beberapa sebagai contoh saja. Kita kembalikan kalimat aktifnya. Kembalikan pelakunya. Su'ida berarti sa'ada. Sa'ada. Ya terserahlah siapa yang bantu. Contohnya sa'ada Ahmadu, ya kan? Ahmad telah bantu apa? Dua orang fakir. Al-faqih fakiraini pakai ya. Fakiraini kenapa pakai ya? Ah, karena ya ini tanda nasab bagi untuk musanna. Dua ya. Mesti pakai ya untuk dua orang. Baik. Nah, sekarang ubah ini sama seperti tadi. Bagaimana ubahnya? Nih. Dhamma waluhu nih, dhamma terus. Semua akhirnya apa? Kasrah. Terus. Enggak, ini harus waw, kena dhamma suaranya waw. Su'ida. Tuh. Ini sudah apa? Dibantu. Berarti ini enggak ada lagi, buang ini. Baik, kemudian fakirainya apa? Maf'ul bih kah? Maf'ul bih, jadikan naik fa'il. Bagaimana naik fa'ilnya? Marfu. Nah, tanda rafa' musanna apa? Alif. Berarti apa? Su'idal. Hah? Su'idal. Iya, tadi betul ya. Betul ya. Baik. Faqih. Ah, ini pakai alif, bukan pakai ya lagi. Ya. Karena musanna dua, tanda rafaknya alif nih. Nah, itulah perlu telah dikasih tahu di jilid pertama. Nah, jadi pelajaran ini menyambung. Apa pelajaran nyambung? Kalau bahasa Indonesia enggak tahu ya, apakah nyambung enggak? Kalau jilid menengah itu pasti akan nyambung itu. Maka sorotkan dulu. Alamati rabb lil asma, alamati rabb lil af'al sudah disebutkan di jilid pertama. Mufrad, musanna, jama' dan seterusnya. Tanda rafaknya, tanda nasabnya nih. Jadi su'idal faqirani. Apa maknanya? Dua orang fakir itu telah dibantu. Nah, itu maknanya. Faqirani sebagai naif fa'il. Marfu' hukumnya, tanda rafaknya alif di anu musanna. Su'idal fuqara'u. Asal apa? Sa'ada Ahmadul fuqara'a. Mansub kerana maf'ul bih. Ahmad telah bantu orang-orang fakir. Orang fakir terbantu ini jadinya su'idal fuqara'u. Maf'ul terafaknya dhamma, jamak taksir, ya kan? Baik. Itu contoh isim zahir. Tinggal dikembangkan saja. Nah, sekarang contoh isim zahir lagi hadhihi. Jadi pokoknya isim zahir ada selain dhamir, itu isim zahir. Nah, sekarang butuh isim syarah. Ruddat hadhi risalatu. Mana sebagai naif fa'il hadhihi? Hadhihi, ruddat hadhi risalatu, apa artinya? Surat ini telah dibalas. Ya. Ruddat, raddan itu balas. Suratnya apa? Telah dibalas. Nah, perhatikan, ruddat. Fi'ilnya radda, maklum. Kalau rudda, majhul. Kemudian, hadhihinya sebagai naibul fa'il. Cuma isim ini isim mabni. Tidak ada tanda rafa' karena dia mabni. Kalau mabni bagaimana? Dia irabnya mahal. Mahal rafa'. Ruddat hadhi risalatu. Risalah adalah sebagai apa? Badal namanya. Bentuk keterangan. Ininya apa? Ini ar-risalatu. Itu surat. Ruddat hadhi risalatu. Kalau di irab hadhi isim isyarah. Kata tunjuk kan? Mabniun alal kasri. Hadhi. So? Fi mahali raf'in. Naibul fa'il. Pokoknya kalau isim mabni itu, kalau dia dapat jabatan dalam kalimat, i'rabnya mesti mahal. Mahal, menempati. Karena tidak ada tanda i'rab, karena dia bukan isim mu'rab. Ya, mabni. Fi mahali raf'in, naibul fa'il. Fi mahali nasbin, naib maf'ul bih. Fi mahali jarin, mudhaf ilih. Dan seterusnya, semacam itulah i'rabnya. Nah, ruddat hatani risalatani. Nah, kalau hatani untuk musanna, ini khilaf bain ulama. Berulama selisih pendapat, apakah isim mu'rab atau mabni? Sebagian ulama mengatakan mu'rab. Kenapa? Karena dia berubah. Dari alif akan jadi ya. Hatani, hataini. Nah, i'rab musanna. Sebagian ulama mengatakan tetap mabni. Apa tanda binanya? Kalau dia menempat mu'rab pakai alif. Nah, mabni alal alif. kalau dia menempati tempat nasab mabni alal ya. Nah, itu. Jadi khilaf ulama. Itu enggak perlu dipusingkan, enggak perlu dipusingkan. Yang jelas enggak tidak akan berubah makna. Itu aja, tidak akan berubah makna. Ya, tapi pendapat yang wallahu alam, pendapat yang kuatnya adalah dia masuk pada mu'rab, ya. Marfu, i'rabnya i'rab musanna. Rudat hatani risalatani, hatani isim isyarah, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Tuh. Al-alif, li'annahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Mufradnya hadha. Atau mufradnya hadhihi. Musanna. Makanya kalau dia mansub, hadaini, hataini. Nah, hataini, itu mansub. Alatu nisbi, ya, li'annahu musanna. Tapi rudat, hatani ism isyarah marfu wa natrafi al alif li'annahu musanna. Jadi hatani ism isyarah naibul fa'il, ism isyarah naibul fa'il marfu'un wa lam trafi al alif li'annahu musanna. Ar-risalatani badal. Jadi isim setelah ism isyarah dikatakan badal, pengganti. Baik, rudat hadhi rasail. Demikian juga hadhi. Kalau hadhi ini mabni ya. Yang mu'rab itu ketika musanna saja. Nah, contoh lain. Yudfanu alladhi mata. Nah, sekarang isim mausul. Nah, karena isim mausul itu digolongkan isim zahir. Yudfanu alladhi mata. Apa artinya? Sedang dikuburkan orang yang telah meninggal ya. Tentu yang telah meninggal. Jangan boleh meninggal dikuburkan. Maka pakai mata. Fi'il madhi. Yudfanu alladhi mata. Ya. Sedang dikuburkan orang yang telah meninggal. Berarti alladhi ini adalah isim mabni juga. Karena isim mausul. Isim mabni ada berapa? Ada berapa isim mabni? Lima ya? Lima atau enam? Lima. Pertama apa? Dhamir. Iya, kata ganti. Semua macam dhamir mabni. Yang kedua? Isim? Kok isim alam? Isim alam mu'rab itu. Ini bukan isim ma'rifah. Jangan campur aduk isim ma'rifah dan isim mabni. Kalau isim ma'rifah itu 6. Kalau isim mabni 5. Pertama, isim mabni apa? Dhamir. Yang kedua, isim isyarah. Yang ketiga, isim mausul. Yang keempat, isim istifham. Yang kelima, isim syarat. Jadi 5 ya, isim mabni. Nah itu hafal aja itu. Hafal selain itu ya, apa? Mu'rab umumnya. Nah, isim mausul, yudfanu alladhi mata, sedang dikuburkan orang yang telah meninggal kemarin, telah meninggal ya. Nah, mau kasih tambah waktu boleh, amsi. Nah, ini alladhi ini posisinya sebagai apa? Naibul fa'il. Bagaimana i'rabnya? Alladhi ismun mausul, mabniyun ala sukun, fi mahalli raf'in, naibul fa'il. Naib fa'il. Mata, nah itu jumlah fi'liyah, mata fi'il madhi mabni al fathah. Wa fa'iluhu dhamir musattir taqdir huwa. Yang ini kemana? Alladhi. Wa jumlatul fi'liyah silatul mausul. Karena isim mausul itu mesti ada silah. Ingat itu. Jangan lupa. Sudah pernah dibahas kan? Sudah pernah dibahas di jilid yang pertama. Nah itu kan nyambung lagi nih. Jilid pertama. Kalau enggak, kalau apa? Kalau lupa-lupa, coba buka lagi itu. Ya. Di pembahasan apa? Isim mausul. Buka kembali. Jadi mata, jadi isim mausul lah. Apa yang dikenal isim mausul? Ada dua perkara. Yang pertama apa? Silatul mausul. Yang kedua, a'id. Maksudnya dhamir yang kembali pada isim mausul. Itu mesti. Mana a'idnya? Ya fa'il telah dhamir huwa. Kembali pada alladhi. Jadi mata itu jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Sebagai silatul mausul. Apa arti silatul mausul? Penyambung isim mausul. Artinya isim mausul tidak akan bisa dipahami tanpa silah. Enggak bisa. Coba sampai situ aja. Yudfanul ladhi sampai situ aja. Bisa dipahami? Telah sedang dikuburkan orang yang. Orang yang apa? Orang yang apa dikuburkan? Sampai situ. Makanya itu belum sempurna. Isim mausul tidak akan bisa dipahami maknanya. Atau tidak akan sempurna. Kecuali ada silatul mausul. Silatul mausul adalah terletak setelah isim mausul. Bentuknya apa? Bentuknya jumlah. Baik jumlah fi'liyah. Atau jumlah ismiyah. Kebanyakan jumlah fi'liyah. Buka Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu kan? Ya ayuhalladzina amanu. Ya. Amanu itu kan jumlah fi'liyah itu. Fi'il madhi. Fa'ilnya waw jama'ah. Silatul mausul pada alladzina. Wa amr iman. Ya ayuhalladzina. Wa orang-orang yang. Apa? Nah, amanu yang beriman. Terus yurfanul ladani mata. Nah, perhatikan. Sedang dikuburkan dua orang yang telah meninggal. Nah, alladhani. Nah, isim mausul kan? Alladhi kan? Mabni kan? Tapi ketika musannanya sama seperti isim isyarah, mu'rab. Alladhani ismul mausul marfu'un wa ala matrafi al-alif niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Ha? Musanna. Wahuwa na'ibul fa'il. Nah, kalau mau disebutkan jabatan kata lebih dulu boleh. Alladhani naibul fa'il ismul mausul marfu wa alam trafi a al alif niyamatid dhamma li'annahu musanna. Baik, terus mata, ini jumlah fi'liyah. Mata, mata, mata, matu. Nah, itu kembali tasarruf. Nah, kenapa pakai yang nomor dua? Darasa, darasa, darasu. Mata, mata, matu. Karena ini ladhani dua orang kan? Nah, jadi silatul mausulnya, betul jumlah fi'liyah harus sesuai. Nah, baik, mata fi'il madhi, mabni ala fathah, litisalihi bi alif isnain. Nah, alif itu di akhir ada alif isnain namanya. Arti alif isnain, alif menunjukkan pelaku dua orang. Nah, alif itulah sebagai apa? Fa'il. Alif isnain, dhamirun, muttasilun, mabniyun, al-sukun, fi mahali raf'in, fa'il. Wahuwa, si, wahuwa a'id. Dia juga sebagai a'id. Alif ini, bimana huma, kembali pada al-ladhani. Nah, wa jumlatul fi'liyah, silatul musul. Silatul musul. Yudfanu. Nah, yudfanu alladhina matu. Nah, apa kan? Mata, mata, matu. Itu untuk jamak kan? Hum. Nah, ini semua usul kan jamak tu. Alladhina. Dhamirnya hum. Baik, bagaimana i'rab alladhina? Nah, ini mabni al-fathah. Alladhina isim mausul mabni al-fathah fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Na'ib fa'il. Apa maknanya? Orang-orang yang sedang dikuburkan, orang-orang yang matu amsi. Yang meninggal kemarin. Berapa orang? Banyak. Minimal tiga orang. Matu. Nah. Fi'lul madin mabni al-dhammah. Tu kan? Mabni al-dhammah. Litisal biwul jamaah. Tu itu dhammah kerana ada wul jamaah. Mabni al-dhammah fi. Mabni al-dhammah litisal biwul jamaah. Wawul jamaah dhamirun matasil mabni al-sukun fi mali rafin fa'il. Apa makna waw ini? Mana hum? Mana a'id kembali pada al-ladhina? Waw itulah. Kembali pada al-ladhina. Wa jumlatu fi'liyah itu matu kan jumlah fi'liyah nasah. Nah, silatul mausul. Nah, jadi isim mausul itu mesti ada silah. Sebagai apa? Keterangan daripada alladzina. Amsi itu dzaraf ya. Dzab zaman mabil al-kasri. Fi mahalli nasbin. Baik, kita ambil contoh Al-Qur'an. Qauli ta'ala kutiba 'alaikumus siyam, kutiba 'alaikumul qital. Ayat terakhir kutiba 'alaikumus siyam. Apa artinya? Diwajibkan kan? Bukan mewajibkan maknanya. Diwajibkan atas kalian. Al-qitalu. Apa itu qitalu? Perang. Nah, Allah wajibkan sekalian perang. Siapa mewajibkannya? Tentu Allah. Ini Quran. Yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mewajibkan. Jadi perang tidak perlu dielergi ya. Nah, tapi bukan sembarang perang. Taib. Kutiba alaikum siyam. Bawa terakhir. Diwajibkan sekalian apa? Puasa. Nah, perhatikan. Mana naik fa'ilnya? Al-qitalu as-siyamu. Itulah fa'ilnya. Asalnya apa? Kataballahu. Nah, kalau kalimat maklumnya. Kataballahu alaikumul qitala. Maf'ul bih. Kataballahu alaikumul siyama. Allah telah mewajibkan sekalian puasa. Nah, itu bentuk apa? Kalimat aktif. Me. Sekarang di. Diwajibkan. Nah, ini jadinya kutiba dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Betul? Ya. Yeah. Kutiba alaikumul qitalu, kutiba alaikumus siyamu. Ya, yeah. Siapa yang mendapat kewajiban ini? Lihat siapa? Alaikum atas kalian. Nah. Di pundak kalianlah apa? Perang, di pundak kalian puasa. Diwajibkan. Baik, wa qawli ta'ala, wa la yuqbalu minha adlun. Perhatikan, tidak diterima daripada adlun. Perhatikan yukbal. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Kan bagaimana kaidahnya? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ya, yudammu awwalu wa yuftah ma qabla akhir, ya. Itu mudhari, didhammahkan di awal dan difatahkan sebelum akhir. Jadi yuqbal, yaqbal jadi yuqbal. Yakhruj, nah itu fi'il apa tuh? Fi'il lazim, ya. Kalau fi'il lazim, nah tidak bisa dijadikan apa? Kalimat pas, kalimat pasif kecuali ada huruf jar atau dzaraf, baru bisa. Ya. Baik, yashrabu, yusrabu, ya kan? Ya'lamu, yu'lamu. Apa lagi? Ah. Yaqra'u, yuqra'u. Yajlisu, yujlasu. Nah, itulah contoh isim zahir sebagai naibul fa'il. Kemudian selanjutnya, yang kedua. Dhamir, wa ammad dhamiru. Silakan baca. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan masih kita lanjutkan pembahasan ilmu nahwu kita di kesempatan malam hari ini, masih di halaman ke-38. Dan Anda sahabat loja di rumah masih bisa berpartisipasi dalam berlatih membaca di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amad domiru fahuwa salah satu aksamin. Iya. Awalan abdomirul mutasilu nahu suwaitu au suwaitu au suwaitana au suwaitana nahu yutrobani au yutrobuna au yutrobina au yutrobna Hanian abdomiru mustatiru nahu asubanu utila takdiruhu huwa yautu ala subani. Iya. Nahu alfa alfa'ratu alfa'ratu utilat takdirihi iya yautu ala fa'irati. Ya. Kakau di tanah wala tusalu an ashabil jahim takdiruhu anta. Salisan abdomiru mutasilu nahu masu aitu illa anta au lan yumna'a illa ana. Ahsant, barakallah fik. Silakan yang lain. Baik, jazakillahu khairan. Dan masih kita angkat sahabat loja yang ingin berpartisipasi di kesempatan malam hari ini, masih di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Arif di Karanganyar. Baik. Silakan Bapak Arif, nah, caranya. Ya, sudah. Wa amad domiru fawa salah satu aksamin. Al-awwal az-domirul muttasilu nahu su'itu au su'itu au su'idna au su'idna nahu yutrobani au yutrobuna au yutrobina au yutrobna. Naam. Sanian asani az-zomirul mustatiru nahu as-su'banu kutila takdiruhu huwa ya'udu ala su'bani nahu al-fa'ratu kutilat takdiruhu hiya ya'udu alal fa'rati kaqaulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim wala tus'alu an ashabil jahim takdiruhu anta. Asalisu az-zomirul munfasilu nahu ma su'ita illa anta au layyumna'a illa ana. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Shofiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Arif di Karanganyar. Dan masih kita berikan kesempatan kembali untuk sahabat Loja di rumah. Kami persilahkan masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wa amma ad-dhamiru fa huwa thalathatu aqsamin. Awalan ad-dhamirul muttasilu nahwu su'idat su'idtu su'idu su'idna su'idna nahwu yudrabani yudrabuna yudrabina yudrabna. Thaniyan ad-dhamirul mustatiru nahwu as-su'banu qutila تقديره هو يعود على ثعبان نحو الفأرة قتلت تقديره هي يعود على الفأرة على الفأرة كقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تقديره أنت. ثالثا الضمير المنفصل نحو ما سعد إلا أنت لن يمنع إلا أنا. Naam, ahsant. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Silakan yang di dalam barangkali supaya dapat jatah. Silakan. Ini ya, sebelum dijelaskan. Sebelum dijelaskan diberikan kesempatan untuk ikhwah di studio, ya. Kami persilakan. Wa madhumiru fa huwa thalathatu aqsamin. Awalan ad-dhamirul muttasilu nahwu su'idatu su'idu su'idna su'idna nahwu yudribani yudrabuna yudrabani yudrabuna tudrabina yudrabna. Thaniyan ad-dhamirul mustatiru nahwu as-su'banu qutila taqdiruhu su'banu as-su'banu as-su'banu qutila taqdiruhu huwa ya'udu ala su'bani nahu alfa alfa'ratu qutilat taqdiruhu hiya ya'udu 'alal fa'rati kaqoulihi ta'ala wala tus'alu an ashabil jahim taqdiruhu anta. Thalithan ad-dhamirul munfasilu nahu ma su'ida illa anta lan yumna'a illa ana. Wa amma dhamiru fa huwa salasatu aqsamin. الأول الضمير متصل نحو سعدت سعدوا سعدنا سعدوا سعدنا نحو يضربان يضربون تضربين تضربنا. الثانية الضمير مستتر نحو الشعبان قتل تقديره هو يعود على شعبان nahu al-fa'ratu qutilat taqdiruhu hiya ya'udu ala fa'rati kaqawli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tus'alu an ashabil jahim taqdiruhu anta. Ats-tsalisatu ad-dhamiru muttasilu nahu ma su'idna illa anta ad-dhamirul munfasilu ad-dhamirul munfasilu nahu ma su'idu illa anta ma su'ida illa anta lan yumna'a illa ana. Baik. Baik, selanjutnya adalah dhamir yang menjadi naib fa'il. Ini ada tiga macam dhamir. Yang pertama dhamir muttasil. Arti mutaba muttasil dengan fi'il ya. Yang kedua dhamir mustatir, adalah dhamir yang tersembunyi. Yang sudah kita pelajari waktu bab tentang fa'il. Bab fa'il itu ada dhamir muttasil, ada dhamir mustatir ya. Kemudian apalagi? Ada juga dhamir munfasil. Munfasil bisa juga sebagai naif fa'il. Sebagaimana waktu fa'il, bab fa'il juga bisa sebagai apa? Fa'il, dhamir munfasil. Ya. Ini biasanya terletak setelah apa? Illah. Nah, kalau sudah illah tentu setelah illah apa? Mesti dhamir munfasil, enggak bisa dhamir mutasil. Kena harus berdiri sendiri. Nah, demikian juga kalau dia naif fa'il, nah bisa apa? Dhamir munfasil. Nah ini juga terkait dengan dhamir ini sudah dibahas ya di jilid yang pertama itu sudah dibahas. Taib. Dhamir ini naif fa'il dhamir apakah muttasil atau mustatir ya? Hafal aja tasrif fa'il, tasrif fa'il. Contoh sa'ada, sa'ada, sa'adu sambil. Pernah belajar tasrif kan? Ya. Ini kalau kita bicara fa'il dulu. Nanti tinggal diubah fi'ilnya, tinggal diubah fi'ilnya. Yang dhamirnya tadi fa'il diubah fi'il jadi naif fa'il, selesai. Nah. Mudah, kuncinya mudah. Hafal aja tasrif. Tasrif mudah. Ya. Kita ambil apa? Membantu. Saya ada ya. Membantu. Nah, saya ada. Saya ada. Saya ada. Terus apa? Sa'adu. Sa'ada. Sa'ada, sa'adu. Terus sa'adat. Naam. Terus sa'adata. Sa'adata. Terus sa'adna. Sa'adna. Terus apa lagi? Sa'ad. Nah, kelihatan ya? Sudah mulai enggak kelihatan? Baik. Sa'ata terus. Nah. Oh, lebih enggak jelas lagi. Kolom sa'im. Tuh kolom sa'im. Diam. Baik. Sa'adat, sa'atta, sa'attuma. Betul. Sa'atta, sa'attuma. Terus? Sa'attum. Bisa saya baca? Bisa baca enggak? Baik. Terus? Sa'atti. Ah. Terus sa'ati sa'attuma sa'attunna sa'attunna terus sa'attu sa'atna. Nah, mana fa'il di sini? Yang ini mustatir. Takdiruhu huwa. Mana mustatir lagi? Sa'adat. So? Fa'ilnya apa? Hiya. Mustatir, so? Taib. Dia telah membantu. Yang lainnya apa? Yang lainnya nih. Alif Isnin, ini fa'ilnya. Waw jama'ah. Ini fa'il. Terus? Alif Isnin. Ini, mana lagi nih? Sa'adata, terus nun niswa, ini fa'il ya. Terus ta ini. Taruhlah semuanya lah kita biar enggak repot. Tumanya. Padahal dhamir cuma tu, ma itu alam tasniyah. Tum, satu dhamir tu, mim itu alam tasniyah jamak, tapi bolehlah. Semuanya dhamir. Terus anti sa'ati ini fa'il. Terus tuma fa'il. Terus apa lagi? Tonna fa'il. Mana lagi? Tu fa'il. Na fa'il kan? Itu dhamirnya fa'il. Sekarang bagaimana kalau dia naik fa'il? Ubah aja fi'ilnya selesai. Dhamir itu jadi naik fa'il. Nah. Bagaimana tadi ini? Dhamma awaluhu kan? Dhamma awaluhu. Tuh. Dhamma awaluhu ini. Nah. Kasal apa akhir? Apa ini? Dhamma. Pakai waw, so. Mana fa'ilnya? Sama ini. Waw. Huwa, mustatir. Itulah naif fa'ilnya. Jadi kalau untuk mengetahui dhamir itu naif fa'il, lihat bentuk fi'ilnya, selesai. Kalau fi'ilnya bentuk majhul, berarti apa? Dhamirnya adalah sebagai naib fa'il. Nah, ini sama nih. Ah, su'idat. Nah, ini hiya itu naib fa'ilnya. Terus apa lagi nih? Ganti ini semuanya nih. Nah, su'itta. Su'itta. Ta itulah apa? Naibul fa'il. Naib fa'il. Naib fa'ilnya. Ya. Gampang kan? Ada naib fa'il. Ini namanya dhamir muttasil. Terus, apa lagi? Ini ganti nih. Nah. Su'itti. Nah, ini ganti semuanya. Alif diganti karena depannya dhamma. Dhamma nih. Kelihatan ya? Yang mudah-mudahan kelihatan. Kalau enggak kelihatan, pakai kacamata lah. Iya. Baik, ganti nih. Nah, kasrah sebelum akhir. Nih. Su'ittuma. Ini ganti waw. Kena dhamma. Su'ittuma. Juga waw. Su'itna. Terus ganti alifnya dengan waw. Kena awalnya dhamma. Tuh. Waw. Su'idu. Nanti kita baca ya. Su'itna. Terus. Su'ittum. Su'ittunna. Su'ittu. Iya. Su'ittu. Su'idna. Ha. Tasukkan aja. Su'ida. Su'ni. Su'ida. Su'ida. Su'idu. Su'idat. Su'idata. Su'idna. Su'itta, su'ittuma, su'ittum, su'ittu, su'itti, su'ittuma, su'ittunna, su'ittu, su'itna. Inilah naib fa'il dhamir. Ada macam dhamir ini. Dhamir apa? Yang pertama, mustatir. Ini dia, huwa. Su'ida, huwa. Dan hiya. Kemudian, kalau ingin tahu huwanya siapa, kasih aja di belakangnya ini. Ahmad su'ida. Ya kan? Ahmad telah dibantu. Kasih apa nih? Fatimah Su'idat. Fatimah telah dibantu. Kalau ingin tahu siapa dianya. Nah, kasih di belakang isim zahir. Isim zahir. Kasih belakangnya. Nah, yang lainnya dhamir. Su'ida. Mana ini? Alif isnain. Jadi apa? Naik fa'il. Waw jama'ah. Naik fa'il. Alif isnain. Wa nahuma. Kemudian nun niswa. Naik fa'il. Nah, ini ta mutaharikah. Atau ta fa'il ini. Nah, itulah menjadi naibul fa'il. Mudah insyaAllah kalau dhamir itu. Ya. Jadi mudahnya begini. Hafal dulu tasrif fi'il yang maklum. Nah, fi'il maklum. Apa ciri? Istaghfara. Nah, istaghfara, istaghfara, istaghfaru kan? Istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna. Sampai akhir. Nah, apa lagi? Apa lagi fi'ilnya? Yang mudah. Hah? Yang ada maf'ul bihnya. Yang enaknya. Ah, ha? Ya, daraba, jahit, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Artinya, memukul kan? Siapa yang memukul? Kata ganti itulah memukul, dhamir tadi. Sekarang kata ganti itu jadi apa? Dhamir kata ganti menjadi majhul, jangan ifail, bukan majhul. Nah, ubah fiilnya, daraba, duriba, duriba. Nah, kalau tadi daraba dia memukul, kalau duriba dia telah dipukul. Nah, bentuk fa'ilnya, bentuk fi'ilnya ubah. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribna. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribtuna. Duribtu, duribna. Nah, itu boleh dilatih. Latih dulu yang maklumnya. Kemudian baru diubah fi'il menjadi majhul. Baik, kita lihat nih contoh. Su'itu. Nah, ada tadi tuh, su'itu. Tuh, ta itulah apa? Dhamir muttasil. Su'idu. Waw jama'ah. Ini tidak semua dituangkan di sini. Ini sebagai contoh saja. Su'idna. Nun niswa. Sebagai nafail. Su'idna. Na apa? Dalal al-mutakallimin. Ya. Ya. Jama'atul fa'ilin. Yaitu pelakunya banyak. Kalau kali fa'il. Kan ini jadi nafail dia. Su'idna. Nah, kalau fi'il mudhari', nah kalau fi'il mudhari' bagaimana? Nah, hafal dulu yang maklumnya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Sekarang majhul, ubah aja itu. Yadribu bagaimana majhulnya? Yudribu kan? Ah, ikutin tasrif yang tadi aja. Yang maklum. Cuma bentuk harakatnya berbeda. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna. Terus tudrabu, tudrabani, yudrabna. Yudrabna, perhatikan dhamma awaluhu. Terus tudrabu, tudrabani, tudrabuna, tudrabina, tudrabani, tudrabna. Udrabu, nudrabu. Udrabu, nudrabu. Saya dipukul. Saya sedang dipukul. Nudrabu, kami sedang dipukul. Jadi tasrif maklum itu yang dihafal, habis itu diubah jadi majhul. Nah, bentuknya diubah. Dhamirnya tidak akan berubah itu. Dhamir tidak berubah. Nah, harakat yang berubah apa? Harakat pertamanya dhamma sebelum akhir huruf. Nah, sebelum akhir ingat. Yudrabu huruf akhir apa? Ra kan? Yudra huruf sebelum akhir ra. Huruf akhir apa? Ba. Sebelum akhir apa? Ra. Nah. Jadi yudrabu, berarti ranya fatah. Begitu sampai akhir fatah. Yudrabu, yudrabani, yudrabuna. Tudrabu, tudrabani, yudrabna. Tudrabu, tudrabani, tudrabuna. Tudrabina, tudrabani, tudrabna. Udrabu, nudrabu. Mudah, gampang. Kalau yang naik fa'ilnya, dhamir, ya. Baik, kita lihat ini, dhamir. Tadi mana ni? Yudrabani. Mana naifalnya? Alif isnain. Yudrabuna wa jama'ah. Tudrabina ya mukhataba. Yudrabna nun niswah. Itu yang digaris bawahi ya. Itulah naif fa'ilnya. Dhamir. Taib. Ya musatir. Musatir. Naifal. As-su'banu kutila. Nah, kan awal kan? Su'ida qatala kutila. Nah. Telah dibunuh dia. Dia siapa? Ah, jelaskan kalau ingin di, menjelaskan dia. Ya, so'ban kita bikin. So'banu kutila. Ular itu telah dibunuh. Telah dibunuh dia. Itu asal maknanya. Dianya. Tapi enggak, tidak ditemakan dianya. Karena sudah disebutkan di awal. Makna dia itu so'ban. As-so'banu kutila. Ular itu telah dibunuh. Takdiruhu. Huwa. Ya'u' ila so'ban. Kembali pada kata so'ban. Huwa itu. Nahu al-fa'ratu qutilat. Nah, tikus. Tikus apa? Telah dibunuh. Fa'ra ini apa? Muazakar itu mu'annas. Nah, mu'annas ada tambah buta. Berarti harus fi'ilnya apa? Pakai tatanis. Qutilat. Nah, tadi itu. Su'idat. Hiya kan? Nah, fa'ilnya dhamir musatir. Takdiru hiya. Ya'u ilal fa'ra. Kaqauli ta'ala. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tus'alu anta. Engkau tidak ditanya tentang penduduk neraka jahannam. Perhatikan wala tus'alu. Naif fa'ilnya adalah dhamir musatir wujuban takdiruhu anta. Ini fi'il mudhari. Tus'al. Kemudian dhamir munfasil. Nah itu dhamir munfasil. Ma su'ida illa anta. Tidak ada yang dibantu kecuali engkau. Lan yumna'a illa ana. Tidak ada yang dilarang, dicegah kecuali saya. Tidak ada yang dicegah kecuali ana, kecuali saya. Nah, itu naif fa'ilnya adalah anta dan ana. Itu naif fa'ilnya. Ini dhamir munfasil. Kenapa? Karena terletak setelah illa. Kalau setelah illa itu mesti dhamir munfasil. Enggak bisa. Mutasil enggak bisa. Ya. Karena dhamir yang bisa berdiri sendiri. Taib. Hukum naif fa'il. Silakan baca poin selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, yeah. Dan kita memasuki poin berikutnya. Silakan di halaman ke-39. Dan bagi Anda pemirsa baik, sebentar ya. Al-Qur'an, coba. Coba dalam surat Takwir ya. Idza syamsu kuwirat, berarti kan kuwirat. Nah, majhul kan? Naik fa'ilnya mana? Takdiru hiya kan, kembali pada asyam. Syamsu itu muannas. Idza syamsu kuwirat. Terus, wajan nujumu kadarat. Terus, ha. Apa? Terus, wajal jibalu suyirat. Suyirat, majhul kan? Daripada sayyara, jadi suyira. Nah, mana levelnya? Musatir takdiriya kembali pada jibal. Jibal itu mu'annas, jama'. Terus, Apa lagi? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Perhatikan wa idzal mau'udatu su'ilat, kan? Bukan sa'alah. Kalau sa'alah bertanya, kalau su'ilat ditanya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila apa? Mana al-mau'udah? Al-mau'udah ada anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Tuh, ini sebagian kabilah Arab ya dulu. Enggak semuanya, kabilah sebagian memendam anak perempuan, malu kalau punya anak perempuan. Mau'udah kan? Daripada wa'dun. Wa'dun itu apa? Memendamkan. Wa idzal mau'udah. Perempuan pakai tamu berbutuh. Wa idzal mau'udah tu su'ilat. Bukan salah kan? Nah, wa idzal mau'udah tu su'ilat. Anak perempuan dipendam. Akan ditanya nanti pada hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat. Perhatikan. Sebab dosa apa kamu dibunuh? Masya Allah. Ya. Punya dosa kah dia? Enggak punya dosa kan? Kenapa dibunuh dia? Sekarang ada enggak membunuh anak? Banyak. Banyak. Iya kan? Kalau dulu dipendam, kalau sekarang apa? Cekik. Iya. Dosa apa dia? Orang tua mengatakan, maknya mungkin, perempuan mengatakan, malu dia. Mungkin hasil zina ya. Hasil zina. Tapi dia sendiri yang bayi itu dibunuh, akan ditanya oleh Allah nanti. Dosa kamu itu apa? Kenapa dibunuh kamu? Nah, ini perempuan yang zina ini, punya anak lahir, dapat dua dosa dia itu. Udah dosa zina, habis itu lahir anak dibunuhnya. Atau digugurkan anaknya. Kandung. Akan ditanya oleh Allah. Bi ayyi dzambin. Berapa? Disebab batu sababiyah. Bi ayyi dzambin kutilat. Disebabkan dosa apa? Kutilat. Dia dibunuh. Masya Allah. Ini terkait anak yang dipendam. Kalau sekarang anak bayi yang dibunuh. Akan ditanya oleh Allah. Nah, dosa apa dia dibunuh? Siapa yang akan ditanya? Yang punya anak. Yang bunuhnya. Dosa apa dia dibunuh? Apa kesalahan dia? Baik, kalau enggak mau dia apa? Enggak mau ingin dia lahir, jangan berbuat. Ya kan? Kalau tidak ingin dia hidup dunia ini kena malu, nah, jangan berbuat zina. Kalau dia sudah hamil, perempuan sudah hamil, luar nikah, ya sudah lahirkan sajalah. Jangan dibunuh. Dibunuh dapat dosa besar lagi. Nah ini kembali dari pokok masalah. Nah kalau hukum ditanya oleh guru fikih nanti. Banyak di sini ustaz-ustaz banyak. Yang ustaz hadis, ustaz fikih. Melimpah ruah di sini. Nah ini kita di sini. Ustaz tafsir juga ada. Nah ini ustaz nahu di sini. Kutilat ini majhul. Nah mana naifalnya? Bangun satir takdir hiya. Hiya kembali mana? Kembali kepada nun di awal nun. Nah wa idzal mau'udah. Mau'udah tu anak wanita kan dipendam. Wa idzal mau'udah tu su'ilat. Dia nanti akan ditanya oleh Allah. Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang dibunuh? Yang ditanya bukan hanya yang membunuh. Dia yang dibunuh itu juga akan ditanya oleh Allah. Allah Maha Adil kan? Masya Allah. Nah, mau bohong enggak? Enggak bohong dia. Iya. Bi ayyi dzambin qutilat. Disebutkan dosa apa dia dibunuh? Masya Allah. Luar biasa itu ayat itu. Baik, nah kembali pada al-mau'udah. Mu'anas kan? Nah, makanya kutilat. Pakai tata di sini. Bentuknya majhul. Kutilat. Bukan qatala. Kutilat. Dhamma awaluhu wa kusr ma qabla akhir. Kutilat. Tadi, su'idat. Nah, sama aja kan? Nah, ini topolanya sa'ada. Ini topolanya qatala. Sama. Qatala, kutilat. Kutilat. Nah, itu bisa buka di takwir. Itu banyak sekali yang fi'il majhul ya. Ya. Baik. Ah, satu nukta lagi nih. Baik. Iya. Masih ada kesempatan masih untuk ada berlatih membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan sahabat loja di rumah bisa memutar nomor 0218236543 dan kita sudah berpindah ke halaman 39. Bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, insya Allah kita akan tampilkan di layar kaca Anda. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Arif lagi. Bapak Arif lagi. Kan Anyar, Pak. Arang Anyar. Iya, 6. Tafadhal. sudah. Bisa ditampilkan ya? Hukmu naibil fa'ili. Jayid. Uqtia naibul fa'ili hukmal fa'ili. Iya. Wa idha kana naibul fa'ili mu'annasan unnisal fi'lu. Nahwu nusihatil mar'atu. Tunsahul mar'atu. Mm-hmm. Faqaulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Au kutti'at fihil ardu. Iya. Wa idal mau'utatu su'ilat. Iya. Wa kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita berikan kesempatan. Ya, silakan sahabat loja di rumah di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, silakan. Ini sudah di penghujung pembelajaran, ya, Ustaz. Betul. Semoga semangat tidak kendor ya, Ustaz. Kami persilakan sahabat loja di rumah, masih ada kesempatan untuk berlatih membaca di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tampaknya Ummu Abdillah di Solo. Iya. Nah, hukmuna ibil fa'ili. Utiya naibul fa'ili hukma fa'ila. Baida kana naibul fa'ili mu'annasan unisa fi'li. Ya. Nahu musihat al-mar'atu tun sohul mar'atu kakuli ta'ala au kuti'at bihil ardu wa izal ma'udatu su'ilat wa kaulihi Nabi SAW tungkahul mar'atu li arba'i. Iya. Sudah, Ustaz. Ahsan, na'am, barakallah fik. Nafik barakallah. Saya kemudian khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kembali. Mungkin satu kesempatan bagi Anda sahabat Toja di rumah, masih di 021-823-6543. Kami persilakan. Di studio juga tampaknya ingin berlatih kembali membaca, tapi kita berikan dulu kesempatan. Silakan Anda sahabat Toja di rumah, masih di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Baik. Nampaknya ikhwah di studio kita berikan kesempatan. Iya, silakan. Silakan kembali ikhwah di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu naibil fa'ili. U'tiya naibul fa'ili hukmal fa'ili. Wa idza kana naibul fa'ili mu'annatsan unnisal fi'lu. Nahwu nusihat al mar'atu tunsahul mar'atu. Kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au quti'at bihil ardu wa idal mau'udatu su'ilat wa kaqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Hukmu na'ibil fa'ili. U'tiya na'ibul fa'ili hukmal fa'ili. Wa idha kana na'ibul fa'ili mu'annathan unnisal fi'lu. Nahwu nusihat al-mar'atu tunsahul mar'atu ka qawlihi ta'ala au kutti'at bihil ardu wa idzal mau'udatu su'ilat wa ka qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in. Baik, baik. Hukmu naibil fa'il. Sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya. Baik. Hukmu naibil fa'il. Hukum naib fa'il. Naib itu pengganti. Pengganti pelaku, yang mana pelaku fa'ilnya sudah tidak disebutkan lagi, maka digantikan oleh maf'ul bih, ya, objek, dinamakan naibul fa'il. Umumnya maf'ul bih sebagai pengganti naib fa'il. U'tiya naibul fa'il, hukmal fa'il. Berarti kan u'tiya itu fi'il apa itu? Majhul. Fi'il majhul kan? Nah, mana naib fa'ilnya? Hah? U'tiya fi'il majhul kan? Mana naib fa'ilnya? Naib. Naib itu fa'ilnya. U'tiya naibul fa'ili. Hukmul fa'il dikasih, diberi. Apa yang diberi? Naibul fa'ili diberi naib fa'il itu hukmul fa'il, hukum fa'il. Bagaimana hukum fa'il? Hukum fa'il marfu, sah? Naib fa'il juga marfu. Nah, perhatikan kata naibu sini. Enggak dibaca naibah, naibu karena naib fa'il. Hukma itu maf'ul kedua. Nah, kita tahu a'ta ini menasabkan dua maf'ul. Nah, sudah berlalu ya? Betul, sudah berlalu kan? Di mana? Di pelajaran awal-awal kan? Ketika masuk jumlah fi'liyah kan? Nah, dijelaskan fi'il maklum, fi'il muta'addi, dan fi'il lazim. Nah, kembali ke sono. Lihat kembali. A'ta itu menasabkan dua maf'ul, objeknya dua. Contoh a'taitul a'taitu Ahmada al-kitabah kan? Saya kasih si Ahmad kitab. Siapa yang mengasih saya fa'il? Siapa yang dikasih siapa? Ahmad. Berarti objek pertama, yang apa yang dikasih? Kitab, itu objek kedua. Nah, ketika jadikan majhul, objek pertama itulah sebagai naib fa'il. Objek kedua biarkan dia tetap hukum pertama, mansub. Nah, perhatikan ini, u'tiya naibul fa'ili. Perhatikan, naibu, naib fa'il. Hukmah, maf'ul kedua. Maf'ul keduanya tetap mansub, enggak diubah. Maf'ul pertamanya jadi naib fa'il. U'tiya naibul fa'il, hukmul fa'il. Diberi naib fa'il itu hukum fa'il. Hukum fa'il marfu', maka naib fa'il juga marfu'. Maka dibaca naibu. Wa idza kana naibul fa'ili, dan apabila naib fa'ilnya muannasan, muannas unnisal fi'lu, fi'ilnya harus juga dimuannaskan. Bagaimana cara muannasnya? Kalau dia fi'il madhi, kasih ta ta'nis di akhir. Kalau fi'il mudhari, ta ta'nisnya di awal, pakai ta di awal. Contoh nusihatil mar'atu, jelas mar'ah ini bukan fa'il, naib fa'il. Dari mana tahu bentuk pola fi'ilnya? Nusiha, nusiha kan bumawal wa kusur maqabla khir, berarti naib fa'ilnya al-mar'atu. Nah, kenapa pakai ta ta'nis? Mar'ah itu mu'annas. Ada mar'ah mudhakar? Hah? Enggak ada ya? Kalau al-mar'u tanpa ta marbutah, iya. Tapi ini al-mar'atu. Tapi tunsahul mar'atu. Berarti ini kalau tadi fi'il madhi ya, nusihat. Nusihat ini tunsahu, ini fi'il mudhari. Pakai ta di awal, bukan yunsah. Tapi tunsahul mar'atu. Nusihatil mar'atu, wanita itu telah diberi nasihat. Tunsahul mar'atu, wanita itu sedang diberi nasihat. Qauli ta'ala au quti'at bihil ardu. Nah, kenapa pakai ta ta'nis? Ini quti'at. Dari qatta'a jadi quti'at, berarti majhul. Kena al-ardu naif fa'il, al-ardu itu mu'annas. Iya. Yeah. Digolongkan mu'annas. Makanya quti'at bihil ardu. Wa idzal mau'udatu su'ilat tadi ya. Nah, kenapa pakai su'ilat? Kenapa enggak su'ila? Karena naif fa'ilnya mu'annas kembali pada al-mau'udah. Nah, al-mau'udah ini adalah apa? Mu'annas. Maka dhamir mustat naif fa'ilnya dhamir mustatir harus sesuai tempat kembalinya. Mau'udahnya mu'annas berarti dhamirnya harus hiya. Maka pakai ta ta'nis su'ilat, bukan su'ila. Kalau su'ila huwa. Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini sering kita dengar nih. Antum pula, antum juga lancar bacaan ini. Ya kan? Tungkahul mar'atu di arba'. Oh. Nah, itu hafal antum tuh. Enggak salah insyaallah. Tungkahul mar'atu di arba'. Apa artinya? Wanita itu dinikahin, bukan menikahin. Dinikahin. Wanita dinikahi li arba'. Kenapa? Kena empat perkara. Nah, itu lanjutkan aja hadis itu. Ya. Baik, perhatikan. Naifal al-mar'atu. Nah, pakai awalnya pakai ta. Ini apa? Fi'il mudhari. Tunkahu. Dhamma awaluhu wa futiha maqabla akhir kan? Tunkah. Ka. Fathah. Nah. Baik, sampai di sini kajian kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini apa? Bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, tampaknya untuk melalui pesan WhatsApp tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah ya. Untuk Ima di studio, apakah ada yang mau ditanyakan? Paham. Insyaallah paham. Tinggal di murojaah berarti. Baik, harus di murojaah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap pelajaran ini berkaitan dengan maudhu-maudhu yang sudah dipelajari. Makanya sangat penting sekali yang sudah pelajari harus dikuasai. Bagaimana cara menguasai? Diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Baik, demikian saja kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.